baraga mah kumpul, kulian deman baragaul, ngale timpalan ngale nyamo, apa ngamanut deken sesana. Ini iraga mah kumpul, kulian deman baragaul, ngale timpalan ngale nyamo, apa ngamanut deken sesana. Latimpal no garoa, teke-teke ngabalawar klunga. Ngelatimpal yang buleleng, teke ngabemuluk gajian. Ngelatimpal karang asem, teke-teke ngabesade asem. Ngelatimpal uli ngabangli, nyat-nyat jair batur kintamani. Ngelatimpal kelungkung, teke ngabes rombotan kangkung. Ngelatimpal yang dianyar, lawar plek taku suka watai. Ngelatimpal tabanan timbungan, genyol pesan nyawan. Ngelatimpal uli ngabadung, ngabekomo kuabalung. Melah metimpal dan ia melah menyamo. Melah metimpal dan ia melah menyamo. Ngelatimpal uli ngebangli, nyat-nyat jair batur gintamani. Ngelatimpal kelungkung, teke ngabes rombotan kangkung. Ngelatimpal yang dianyar, lawar plek taku suka watai. Ngelatimpal tabanan timbungan, genyol pesan nyawan. Ngelatimpal uli badung, ngabekomo kuabalung. Melah metimpal, dadie melah menyamo. Melah metimpal, dadie melah menyamo. Melah metimpal, dadie melah menyamo. Melah metimpal, dadie.